Apakah boleh bersendak gurau dengan ahlul bid'ah? Lu, seseorang itu ketika sudah divonis oleh para ulama termasuk ahlul bid'ah, dijauhi, ditinggalkan. Bahaya, laten, merusak akidahmu, agamamu. Orang menyimpang itu. Kok malah bersendak gurau? Sendak gurau itu sudah sekian fase. Ketemu, iya. Majelis, iya. Cengar cengir, iya. Ujungnya sendak gurau, melanggar tiga banyak penyimpangan, melanggar tiga banyak larangan. Barakallahu fiikum. La la la ya. Teringat ya, seseorang yang betul-betul difonis oleh para ulama sebagai ahlul bid'ah. Jangan salah membayangkan ahlul bid'ah ya. Hah? Dikiranya orang-orang awam ahlul bid'ah. Hati-hati ya, Pak. Allah sarif.